Jangan kau bersumpah bila kau berdusta. Jangan kau berjanji bila kau ingkari. Akibatnya membuat dirikan celaka. Ingatlah kau selalu pada yang kuasa. Jangan kau bersumpah bila kau berdusta. Atas yang kuasa, karenanya bukanlah menambah percaya, malah nanti akhirnya menambah dosa. Jangan kau bersumpah bila kau berdusta. Jangan kau berjanji bila kau ingkar. Atas yang kuasa, karenanya bukanlah menambah percaya, malah nanti akhirnya menambah dosa. Jangan kau bersumpah bila kau berdusta. Jangan kau berjanji bila kau ingkari. Akibatnya membuat dirikan celaka. Ingatlah kau selalu pada yang kuasa. Jangan kau bersumpah bila kau berdusta.